siap itu. Si gadis kecil berjalan gontai tiada tujuan. Matanya yang redup memandang hampa tiada harap. Dunia ini sempit. Terima kasih.